السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa menghadiri majelis kebaikan, majelis yang penuh berkah, yang insyaallah dengan majelis ini kita bisa mengambil manfaatnya, manfaat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tentunya pada hari ini pembahasan yang kita akan bahas adalah penyembuhan dengan Al-Qur'an. Yang mana kita pahami Al-Qur'anul Karim adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Shad ayat yang ke-29, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi." Bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab, sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang anzalnahu ilaik, yang kami turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, mubarakun, yang dia itu membawa keberkahan. Lihat dabbaru ayatih, agar mereka manusia itu mentadaburi, menghayati makna-makna Al-Quran. Dari ayat ini jelas sekali kita pahami bahwasanya Al-Quran itu membawa keberkahan, mubarakun, membawa kebaikan. Karena namanya berkah, itu artinya adanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus menerus, yang selalu ada selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan cara kita mendapatkan ayat berkah dari Al-Quran itu adalah dengan mentadaburi, menghayati. Maka dari bentuk keberkahan yang ada dalam Al-Quran adalah kita bisa jadikan dia sebagai asyifa, sebagai penyembuh, penyembuh dari segala macam penyakit, apakah penyakit hati ataukah penyakit badan, sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Oleh karena itu, di sini kami akan membawakan suatu tulisan dari seorang syekh yang bernama Ali bin Ghazi At-Tuwayjiri hafizahullah, salah seorang murid dari Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana beliau menjelaskan pentingnya pembahasan tentang al-istisqa bil Quran, tentang pentingnya penyembuhan dengan Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa poin yang menjelaskan tentang pentingnya pembahasan ini. Yang pertama bahwasanya beliau katakan, inna sa'adatal ummati kaminatan fi rujung'iha ila kitab rabbiha. Bahwasanya sesungguhnya kebahagiaan umat ini itu betul-betul ada ketika mereka semua kembali kepada kitab Allah. Kalau ingin betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka tentunya umat ini dia harus kembali kepada kitab Rabbnya. Dan juga tentunya dengan mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri, mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuannya beliau juga menulis pembahasan ini bahwasanya dengan tulisan ini beliau ingin irsyadul muslimin ila tadawi bi kitabillah, ingin mengarahkan kaum muslimin untuk bertadawi, berobat, mencari kesembuhan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada dalilnya yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh, bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya jarang dari ahli tafsir atau para ulama yang membahas khusus tentang Al-Qur'an itu betul-betul bisa mendatangkan penyembuhan. Maka beliau di sini ingin ambil andil, memberikan saham bagi kaum muslimin untuk memberikan manfaat bahwa betul-betul Al-Qur'an itu dari keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu betul-betul sangat nyata bisa memberikan kesembuhan bagi manusia. Kemudian poin yang keempat adalah bahwasanya banyaknya obat-obat di zaman sekarang ini, atau banyaknya penyakit, ya apa, banyaknya penyakit pada zaman ini yang tidak diketahui apa obatnya, yang ternyata dalam Al-Quran ada keterangannya bahwasanya itu obatnya adalah dengan Al-Quran, atau artinya bahwasanya dengan Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut yang tidak bisa diobati dengan kesembuhan medis. Kemudian poin yang kelima dari tujuan penulisan materi ini adalah beliau katakan untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang benar-benar menunjukkan adanya penyembuhan. Bisanya Al-Quran itu dijadikan sebagai penyembuh. Nah, demikian pula tujuan yang lainnya untuk mengenalkan, ya poin yang keenam, tujuannya adalah untuk mengenalkan sifat-sifat yang datangnya dari Nabi SAW tentang bagaimana caranya penyembuhan dengan Al-Quran. Jadi ada sifat-sifatnya, ada tata caranya, praktek langsung dari Nabi SAW bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan melalui Al-Quranul Karim. Dan kemudian yang poin yang berikutnya adalah memberikan saham untuk memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin, dan juga memberikan saham agar bisa menghilangkan kesusahan kaum muslimin ketika mereka ditimpa musibah dengan penyakit-penyakit tertentu, maka dengan keterangan ini bisa memberikan keringanan kepada mereka. Maka ini adalah poin-poin yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kemudian kita akan masuk pada al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang disyariatkannya penyembuhan dengan Al-Quran. Disyariatkannya kita menjadikan Al-Quran sebagai wasilah dengannya kita dapat kesembuhan. Ya. Dan pembahasan ini ada dua masalah di dalamnya. Masalah yang pertama adalah nas-nasnya. Ya, nas-nas yang mana saja dalam Al-Qur'an itu yang betul-betul menunjukkan bisanya Al-Qur'an itu kita jadikan sebagai penyembuh. Maka di sana ada beberapa nas. Nas yang pertama, dan dia adalah ayat yang pertama dalam surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang mau'izah, peringatan, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari pencipta kalian yaitu Allah, wa shifa'un lima fis sudur, dan dia juga sekaligus sebagai penyembuh untuk apa yang ada dalam hati kalian, penyembuh obat hati, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga dia sekaligus sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kita lihat bagaimana keterangan tentang ayat ini. Kata Syekh Ali bin Ghazi At-Tujri, beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Maka Al-Qur'an ini itu Allah turunkan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Kemudian dikatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah mau'izatun. Qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah. Yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan hamba-hambanya agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu shifaa'un, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Wa syifa, sedangkan syifa maksudnya adalah ma yubri'u as-saqam, yang bisa menyembuhkan penyakit, itu syifa. Ya. Kemudian dikatakan lima fis sudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati. Ya. As-sudur maksudnya adalah hati. Karena Al-Qur'an ini menyembuhkan dari kejahilan, dari kesesatan, dari syubhat, dan juga menyembuhkan dari syahwat. Orang yang jahil dengan Al-Qur'an dia tidak lagi jahil. Orang yang sesat dengan Al-Qur'an tidak akan lagi menjadi sesat. Orang yang terkena syubhat dengan Al-Qur'an dia tidak akan terkena syubhat. Demikian pula ketika selalu dikuasai oleh syahwat, maka dengan Al-Qur'an dia bebas dari syahwat tersebut. Wahudan, dan dia adalah petunjuk, yahtadi bihi minad dhalalah, yang mana seseorang itu bisa mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an sehingga dia terlepas dari kesesatan. Wa rahmatun lil mu'minin, dan kemudian dikhususkan Al-Qur'an ini sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagaimana akan dijelaskan nanti pada faedahnya, mengapa Al-Qur'an ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang beriman saja faedahnya, kemanfaatannya. Ya. Sebagaimana ada juga perkataan dari Abu Darda tentang tentang hal tersebut. Nah, jadi setelah kita pahami tafsiran ayat ini, bahwasanya dia adalah syifa, penyembuh. Apakah dia hanya menyembuhkan hati saja, ataukah dia juga menyembuhkan selain daripada hati, yaitu maksudnya penyakit-penyakit badan. Maka juga ada keterangannya dari para ulama kita. Maka di sini disebutkan tentang faedah, mengapa dikhususkannya orang-orang beriman, manfaat dari Al-Qur'an ini. Ya, rahmat dan manfaat bagi orang-orang beriman. Abu Qatadah mengatakan, Yaqala Qatadah. Naam. Qatadah mengatakan ja'ala Allah hadzal Qur'an huda wa bushra lil mu'minin li'anna al mu'min idza sami'a al Qur'an hafizahu wa wa'ahu wa intafa'a bihi wa tma'anna ilayhi wa sadaqa bi mau'idillahi alladhi wa'adahu fihi wa kana 'ala yaqinin min dzalika. Qatadah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an petunjuk dan kabar gembira hanya untuk orang-orang beriman, karena orang-orang berimanlah yang ketika dia mendengarkan Al-Qur'an maka merekalah yang menghafalkannya, dan mereka pula lah yang menjaga Al-Qur'an tersebut, dan juga mereka pula lah yang mengambil manfaat, yang bisa tenang dengan Al-Qur'an, yang mempercayai semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang berimanlah hanya mereka yang betul-betul yakin atas yang demikian tersebut, maka dikhususkannya rahmat ini, hudan petunjuk ini hanya bagi orang-orang yang beriman, karena merekalah yang betul-betul bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Nah, adapun sisi pendalilan dengan ayat ini, mengapa dijadikan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan? Maka dijelaskan di sini bahwasanya laqad akhbarallahu fi hadhihi al-aya anna al-Qur'an shifaa'un lima fi sudur wa hiya al-qulub wa hiya mahallu syubhat wa syahwat wal jahl wal humum wal gumum min al-insan wal insanu murakkabun ala qalbin salahan wa fasadan. Dikatakan bahwasanya mengapa ayat ini jadikan dalil bahwasanya bisa menyembuhkan bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan ayat ini bahwasanya Al-Qur'an itu menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati. Ya, yang mana hati? Dialah mahalus syubhat. Dia tempat bercokolnya syubhat. Tempat bercokolnya syahwat. Dan juga dalam hati itu itulah tempatnya kejahilan, tempatnya kegelisahan, tempatnya kesedihan bagi manusia. Ya. Sedangkan perlu kita pahami, hati itu sangat mempengaruhi badan manusia. Hati ya, itu mempengaruhi manusia, apakah manusia itu bisa jadi baik atau bisa jadi jelek itu karena hatinya. Ya. Maka ini tentunya ada pengaruh. Walaupun dia memang penyembuh untuk hatinya, tapi ketika hati itu sembuh, maka tentunya berpengaruh juga dengan seluruh jasad yang ada. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya ada di dalam jasad ini dia segumpal darah, yang mana idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal darah ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad yang ada. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika segumpal darah yang ada dalam hati dalam manusia ini itu baik, maka baik pula seluruh tubuh manusia. Maka ketika hati ini baik, maka dia akan mempengaruhi dan memberikan kesembuhan bagi seluruh jasad yang ada. Kemudian di sini juga ada poin yang penting yang perlu kita jelaskan, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh. Di sini kita lihat Allah tidak sifatkan Al-Qur'an sebagai dawa, sebagai obat, tapi sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya. Karena kalau dia syifa, betul-betul menunjukkan bahwasanya akan berhasil menyembuhkan. Kalau dia dikatakan sebagai syifa penyembuh, itu adanya jaminan betul-betul menyembuhkan. Bukan hanya sekedar dikatakan penyembuh tapi tidak sembuh, tidak. Tapi betul-betul akan menyembuhkan, ada jaminan menyembuhkan. Berbeda dengan dawa. Ya. Dawa itu bisa saja sembuh, bisa saja tidak. Obat ketika diminum, ketika kita pakai obat tersebut, maka belum tentu, tidak ada jaminan bahwasanya dia bisa menyembuhkan atau justru sebaliknya. Tapi kalau dia dikatakan sebagai syifa, itu dijamin betul-betul dia akan yuzilul dawa, jadi yuzilul da, betul-betul akan menghilangkan penyakit. Nah, ini faedah. Ya, ini satu faedah bahwasanya Al-Qur'an itu Allah tidak sifatkan dia sebagai da, dia tidak apa, dia sebagai obat. Tapi Allah sifatkan dia sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, al-ayat tsani, ayat yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul bisa memberikan kesembuhan bagi manusia. Firman Allah Taala dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yuridu adh-dhalimi wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa shifaa', yang mana dia adalah penyembuh. Maksudnya ada dalam kandungan Al-Qur'an itu bisa memberikan kesembuhan. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Sekali lagi dikhususkan orang-orang beriman. Kita sudah paham ya, kenapa hanya orang-orang beriman saja yang bisa mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an. Ya, karena mereka lah orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak mengambil manfaat, maka mereka tidak mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an tersebut. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan orang zalim, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka tidaklah menambah mereka ketika mereka berpaling dari Al-Qur'an kecuali khasara, kecuali tambah rugi. Ya. Maka tafsir tentang ayat ini, penjelasan tentang ayat ini, ya, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana betul-betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu juga ternyata Allah jadikan dia sebagai syifa, sebagai penyembuh. Tentunya bagi mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman, kesembuhan dari hawa nafsu, kesembuhan dari syubhat, kesembuhan dari kesesatan, dan seluruh penyakit-penyakit yang ada bisa disembuhkan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian Allah jadikan juga sebagai rahmat, yang mana dengan Al-Qur'an bisa menyampaikan hamba-hambanya bisa mencapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, maka ketika mereka berpaling, maka berpalingnya mereka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesesatan dan kerugian. Faedah dari hadis ini bahwasanya dalam hadis ini, dalam ayat ini, faedah ayat, ya, maksud saya tadi ayat, faedahnya bahwasanya di dalam ayat ini adanya penjelasan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya syifa, seluruhnya penyembuh, bukan hanya sebagiannya saja. Ya, karena min di sini bukan artinya al-ba'diyah, yang menunjukkan sebahagian, tetapi seluruhnya. Ya, wa min al-Qur'an, dan dari Al-Qur'an, bukan artinya sebahagian dari Al-Qur'an, bukan, tapi min di sini dia bayaniyah. Dia sebagai bayan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu seluruhnya adalah penyembuh. Jadi kata min di sini jangan kita artikan dia al-ba'diyah, yang dipahami sebahagian dari Al-Qur'an, bukan. Tapi dari Al-Qur'an, maksudnya seluruh Al-Qur'an ini itulah dia syifa, sebagai penyembuh. Ya, dipahami ini ya. Nah, walaupun memang di sini ada beberapa khilaf, ada beberapa pendapat kalangan ulama tentang makna min di sini, arti min di sini, ada tiga pendapat. Namun yang rajih adalah bahwasanya min di sini li bayanil jins, maksudnya jenis Al-Qur'an. Ya, dari jenis-jenis yang ada itu adalah Al-Qur'an. Jadi jenis-jenis kitab yang ada itu ada Al-Qur'an, yang mana dia adalah penyembuh. Jadi kita pahami bahwasanya jami'ul Qur'an syifa'un. Seluruh Al-Qur'an itu adalah syifa, adalah penyembuh. Sebagaimana ini pendapat daripada Ibnu Qayyim dan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Adapun sisi pendalilan, mengapa ayat ini jadikan dalil yang kita bisa pahami dan dengannya kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul memberikan kesembuhan? Karena dalam ayat ini jelaskan bahwasanya di antara muqtada al-iman, keharusan yang ada dalam iman kita, konsekuensi dari keimanan kita terhadap Al-Qur'an adalah kita mengamalkan Al-Qur'an. Konsekuensi iman kita terhadap Al-Qur'an adalah kita mengamalkan Al-Qur'an, ya. Dan bentuk pengamalan kita terhadap Al-Qur'an adalah al-istisfa. Kita jadikan sebagai penyembuh. Jadi ketika kita menjadikan dia sebagai penyembuh, itulah bentuk bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Tidak kita biarkan saja begitu Al-Qur'an, tapi kita juga fungsikan dia sebagai penyembuh, ya. Dari seluruh al-adwa, dari seluruh penyakit yang ada. Dan inilah bentuk tasdik. Inilah dia bentuk bagaimana kita membenarkan Al-Qur'an, bagaimana kita betul-betul mengamalkan ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an yang dikabarkan bahwasanya dia adalah syifa, dia adalah penyembuh bagi umat manusia seluruhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat ketiga, kemudian kita pindah pada ayat yang berikutnya, masih membahas tentang dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Ya, ayat yang ketiga yaitu firman Allah taala dalam surat Fussilat ayat 44. Surat Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan ajamian laqalu laula fussilat ayatuh." Ya. Artinya walau ja'alnahu, orang-orang kafir mengatakan, kalau saja kami jadikan Quran ajamian, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran itu berbahasa ajam, berbahasa selain bahasa Arab, laqalu, maka orang-orang kafir akan mengatakan laula fussilat ayatuh. Ya. Kalau dijadikan dia bahasa ajam, akan dia minta perincian, selalu minta perincian begini-begini. Akhirnya tidak ada lagi fungsinya Al-Qur'an yang dia itu apa? Bahasanya global tapi bisa mencakup seluruh permasalahan yang ada dan juga bisa diamalkan pada seluruh zaman yang ada. Tapi kalau ditafsirkan, diperincikan, maka tentunya tidak akan ada sifat seperti itu dalam Al-Qur'an. Ya. Maka dijawab, ajamiyun wa arabi kul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Apakah Al-Qur'an itu dia berbahasa ajam atau bahasa Arab? Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Dia Al-Qur'an tersebut bagi orang-orang beriman adalah hudan, petunjuk dan syifa dan sebagai penyembuh. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Adapun orang-orang tidak mengimani tentang Al-Qur'an tersebut, fi adhanihim waqrun, tidak di telinga mereka ada waqr, ada penghalang. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka akan selalu buta terhadap petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Nanti di hari kiamat mereka akan dipanggil dari tempat yang jauh sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka telah tidak mempedulikan Al-Qur'an ketika di dunia, maka mereka pun tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil ya dengan panggilan dari tempat yang jauh. Tafsir ayat ini, penjelasan tentang ayat ini, yang mana dalam ayat ini yubayyinullah jalla wa ala anna al-qur'an lil mu'minina hudaw yahtaduna bihi min ad-dhalala ila al-haq. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu bagi orang-orang beriman betul-betul petunjuk yang dengannya mereka bisa mengambil petunjuk sehingga mereka bebas dari kesesatan dan bisa mendapatkan kebenaran. Wa syifaa'un li abdanihim min al-amradil hissiyah wa li qulubihim min ash-shubuhati wa syahawat wal jahl. Dan Al-Qur'an adalah penyembuh untuk badan-badan mereka dari penyakit-penyakit yang bisa mereka rasakan, dan bagi hati-hati mereka dari syubhat dan syahwat dan dari kejahilan. Adapun faedah yang disampaikan di sini dari ayat ini, fi bayani anna shifa'ul Qur'an laisa khasan bil qulub, yaitu ketika menjelaskan bahwasanya penyembuhan dalam Al-Qur'an itu tidak hanya khusus bagi hati saja, bahkan dia bentuknya umum, juga berlaku bagi badan-badan, ya, bagi jasad, tubuh. Walaupun memang ada khilaf dari para ulama kita tentang apakah syifanya, penyembuhannya Al-Qur'an itu hanya untuk badan atau untuk hati atau untuk yang lainnya. Maka jumhur berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu juga merupakan penyembuh untuk badan sebagaimana dia penyembuh untuk hati. Dan inilah yang rajih, pendapat jumhur inilah yang rajih. Ya. Kenapa? Li'anna al-aqla fi dalalatil alfaz an tuhtamalu 'alal umum. Karena hukum asal, kaidah asal ketika memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an atau lafaz-lafaz nas-nas syar'i, hendaknya kita pahami, kita bawakan kepada makna umum dulu. Ya. Selama tidak ada yang mengkhususkan, kita pahami secara umum. Berarti penyembuhan di sini kita pahami dia menyembuhkan secara umum, bukan hanya khusus bagi badan. Kenapa? Karena qasruhu ala ba'di aqadiha yahtadi ila dalilin yadullu 'alal mudda'i, atau 'alal mudda'a. Karena kalau kita batasi kepada makna khusus, maka ini membutuhkan dalil. Dan di sini tidak ada dalilnya yang mengkhususkan, hanya untuk hadis saja. Jadi dia berlaku umum juga untuk badan selain daripada hati. Nah, adapun penunjukan ayat ini tentang Al-Qur'an dia betul-betul sebagai penyembuh, maka kita dapati dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim dia adalah petunjuk bagi orang-orang beriman, yang dengannya mereka bisa mendapatkan petunjuk sehingga mereka bebas dari kesesatan, dan dia sebagai syifa, sebagai penyembuh yang mereka bisa mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit yang mereka dapatkan. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mana mereka di telinga-telinga mereka, mereka sengaja pasang hal yang menutupi telinga mereka supaya mereka tidak mendengarkan Al-Qur'an, karena mereka berpaling darinya. Maka dengan hal tersebut mereka bertambah buta tentang Al-Qur'an dan jauh dari kebenaran. Maka ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwasanya kita harus betul-betul beriman kepada Al-Qur'an yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ingin mengambil manfaat dengan Al-Qur'an tersebut sehingga mereka betul-betul mendapatkan hidayah dan betul-betul mendapatkan syifa, penyembuhan dengan Al-Qur'an tersebut. Jadi di sini kita hanya dibawakan tiga ayat. Namun ini sudah cukup jelas. Karena memang lafaznya sangat jelas bahwasanya memang Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kemudian masalah yang kedua adalah menyebutkan nas-nas sunnah yang menunjukkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Kalau dalam Al-Sunnah dia lebih jelas lagi. Walaupun dalam Al-Qur'an dia sudah jelas bahwasanya memang Al-Qur'an dia penyembuh. Memberikan kesembuhan untuk segala macam penyakit yang ada. Penyakit hati ataupun mau penyakit jasad. Dan dalam Sunnah dia jauh lebih jelas lagi karena langsung dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibuktikan langsung oleh beliau. Dan para sahabat menyaksikan bagaimana kesembuhan tersebut. Hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Yaitu hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Yang mana dia mengatakan ketika beberapa sahabat Nabi itu berangkat dalam safar mereka, mereka singgah di suatu perkampungan Arab. Dan ketika mereka minta untuk dijadikan sebagai tamu, mereka ingin mereka diterima sebagai tamu oleh penduduk kampung tersebut. Namun penduduk kampung itu menolak mereka. Penduduk kampung itu menolak mereka. Dan ternyata terjadi kejadian bahwasanya pemimpin kampung tersebut itu kena sengat, disengat ya, kena sengatan, sehingga membuatnya dia sakit dan demam. Maka mereka berusaha dengan segala usaha yang ada, ternyata mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi pemimpin mereka, tidak bisa sembuh. Mereka sudah usaha untuk menyembuhkannya, tapi tidak bisa. Maka sebagian mereka mengatakan, "Lau ataitum haula'i rahta alladziina nazalu la'allahu ayyakuna 'indahum ba'dhum syai'." Maka sebagian mereka mengatakan, "Mungkin bisa kita datangkan ya orang-orang tadi, maksudnya para sahabat tadi yang mereka singgah di tempat kita, ya. Mungkin saja ada pada mereka sesuatu yang bisa menyembuhkan." Maka fa'atuhum, mereka pun mendatangkan beberapa orang sahabat tersebut, atau mereka datangi ke tempat para sahabat tersebut yang sebelumnya mereka sudah tolak untuk jadikan sebagai tamu mereka. Maka mereka mengatakan, "Ya ayyuhar rahtu inna sayyidana dudiru." Wahai orang-orang, ya, sesungguhnya pemimpin kami itu disengat. "Wasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu." Dan kami sudah berusaha dengan segala usaha yang ada, tapi tidak bermanfaat juga. Ya. Maka apakah di antara kalian ada memiliki sesuatu yang bisa menyembuhkan? Maka sebagian sahabat mengatakan, "Na'am, iya. Wallahi inni la arti." Demi Allah, saya adalah tukang jampi. Ya, tukang jampi maksudnya suka menjampi-jampi orang sakit. Ya. Na'am. "Walakin wallahi laqad istafadnakum falam tudifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'lan." Kemudian sahabat tersebut yang mengatakan kami bisa menyembuhkan dengan jampi-jampi, beliau mengatakan, "Akan tetapi demi Allah, kami tadi minta bertamu, tapi kalian menolak kami, ya. Maka saya tidak akan meruqyah, tidak akan menjampi pemimpin kalian, tuan kalian, sampai kalian memberikan upah, ya. Kami meruqyah, tapi dengan upah, ya." Fasolahuhum, maka mereka, ya, sepakat atas hal tersebut, "Ala qati'in minal ghanam," ya, dengan sejumlah kambing. Jumlah kambing ini dikatakan 30 kambing, sesuai dengan jumlah para sahabat ketika itu, ya. Maka fantalaqa, maka berangkatlah salah seorang sahabat ini, ya, yatpulu alaih, yang kemudian setelah membacakan apa, yatpulu dulu, ya, dia ludahi dulu, wa yaqra, dan membaca, diludahi dulu dan kemudian dibacakan alhamdulillahirrabbilalamin, si al-fatihah, dibacakan al-fatihah. Faka'annama nasyatu min iqal. Ternyata setelah diludahi dan dibacakan Al-Quran, pemimpin tersebut seakan-akan lepas dari ikatan, ya, ikatan yang amat sangat kuat. Yamshi wama fihi wama bihi qalbah, ya. Dan ternyata dia bisa jalan dan seakan-akan tidak ada yang mengikatnya setelah itu. Jadi tiba-tiba langsung jalan. Yang tadinya tidak bisa langsung sembuh hanya dengan sekali bacaan Al-Fatihah dari sahabat ini. Nah, maka mereka menepati janji mereka dan memberikan mereka apa yang mereka sepakat tadi, yaitu ju'lan, upah dari ruqyah mereka. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan juga Nabi mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun." Ya, wahai, ya, sahabat, ya, disebutkan sahabatnya siapa di sini? "Wa ma yudrika," apa yang membuat kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? jampi. Nah, maka di sini kita lihat bahwasanya sangat nyata sekali terbukti memang Al-Quran menyembuhkan dengan membacakan Al-Fatihah yang dia merupakan salah satu bahagia dari Al-Quran, salah satu surah dari Al-Quran dibacakan memberikan kesembuhan, ya, dan untuk penyakit badan, yaitu dari sengatan di sini tidak disebutkan, tapi dalam riwayat lain disebutkan sengatan al-aqrab, ya, yaitu kalajengking. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Hibban dan Baihaqi dari hadisnya Ibnu Abbas. Tadi hadisnya Sa'id, yang pertama Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Hadis yang kedua adalah hadisnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Dikatakan bahwasanya sebagian para sahabat Rasulullah SAW itu pernah melewati salah satu perkampungan Arab, ya, dan di antara mereka ada yang disengat. Maka orang-orang kampung tersebut mengatakan, apakah di antara kalian ada yang rokin, ada yang suka meruqyah? Maka dijelaskan, inna fil ma'i ladhiqan wa saliman au saliman, bahwasanya ada orang yang di dalam air tersebut yang kena sengatan. Maka salah seorang di antara para sahabat itu berangkat menemui mereka, kemudian diruqyah dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Dan sebutkan ayatnya, ya. Faraqahu ala syai'in. Beliau meruqyahnya dengan perjanjian upah. Kemudian sembuhlah orang yang kena sengatan tersebut. Maka ketika orang ini datang kembali kepada sahabat-sahabat yang lainnya, jadi salah seorang sahabat tersebut yang meruqyah tadi kembali kepada sahabat-sahabat yang lainnya, para sahabat tersebut tidak menyukai hal tersebut, ya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian, ya, mereka melaporkan dengan mengatakan, akhafta ala kitabillah ajran. Falamma qadimu ala Rasulullah SAW, ada Rasulullah, faakbarahu bidzalika. Jadi ketika sahabat ini datang kepada sahabat yang lainnya, mereka tidak menyukai perbuatan tersebut dan mengatakan kepadanya, kamu mengambil upah dari membaca Al-Quran, kamu jadikan upah hal tersebut, diingkari, ya. Maka ketika mereka mendatangi Rasulullah, mereka tanyakan hal tersebut, maka Nabi mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya. Bahwasanya in ahaqqa, yang paling berhak untuk kalian jadikan sebagai upah adalah ketika kalian bacakan kepada orang lain dan kalian mendapatkan upah darinya. Untuk menjadikan sebagai jampi-jampi, maka itu paling berhak untuk kalian dapatkan upah darinya. Artinya mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Boleh hal tersebut, membacakan Al-Quran dan kita dapatkan upah darinya. Tapi kalau kita lihat keterangan hadis ini berlaku ketika sahabat itu menjadikannya sebagai ruqyah, jampi-jampi. Dibacakan Al-Quran sebagai jampi, mendapatkan upah dari hal tersebut, maka itu boleh. Maka hal itu boleh. Maka penjelasan hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya bolehnya kita mengharap kesembuhan dengan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai sarana penyembuhan, maka ada beberapa sisi pendalilan dari hadis-hadis tadi. Yang pertama, bagaimana terbukti langsung sembuh, itu yang pertama, ya, terbukti sembuhnya orang yang terkena sengatan ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua juga, adanya ikrar, adanya izin dari Nabi SAW kepada Abu Sa'id yang melakukan ruqyah, yang mana beliau mengatakan, wa mayudurika anahu ruqyah, dari mana kamu tahu bahwa itu ruqyah? Maksudnya itu memang benar, itu bisa dijadikan ruqyah, ya. Kemudian Sisi yang ketiga, taswif, pembenaran dari Rasulullah SAW. Ya, yang mana Nabi mengatakan asabtum, kalian telah benar melakukan hal tersebut. Yang menjadikan Al-Fatih sebagai ruqyah itu benar, asabtum, kalian benar. Ya, dalam riwayat lain ahsantum, ini pada apa, dengan menggabungkan riwayat-riwayat yang ada kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi sisi pendalilan tadi, apa yang pertama, dia terbukti menyembuhkan. Kemudian yang kedua, adanya ikrar izin dari Nabi SAW. Yang ketiga, adanya taswib, pembenaran, dibenarkan oleh Nabi, ya langsung oleh Nabi SAW. Nah, kemudian yang keempat, Nabi minta bagian juga. Nabi minta bagian. Talaban Nabi minas sahaba ayaqsamu lahu minal ja'li. Nabi minta bagian daripada upah yang mereka dapatkan. Nah, ini menunjukkan apa? Tamamuh hillihi, kesempurnaan kehalalan yang ada pada perbuatan tersebut. Ya, betul-betul halal, tidak perlu dilakukan lagi, dan menunjukkan bolehnya hal tersebut, dan bolehnya beristisfa, menjadikan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, ya, dari sahabat Kharijah bin As-Salt, ya. Nah, jadi kisahnya yang pertama, yaitu sahabat yang meruqyah, tapi penyakitnya di sini adalah ma'atuh, orang kena gila, ya, orang kena gila fil kuyut, yang mana orang gila ini dia di kengkreng, apa di, bukan kengkreng, apa istilahnya, dipasung, ya. Nah, maka sebagian sahabat mendatangi orang yang kena gila tersebut yang dalam pasungan, kemudian dibacakan Al-Fatihah sampai 3 hari tidak berhenti. Jadi bukan apa capek berhenti dulu dan lagi biasa, tidak, selama 3 hari itu, sepanjang hari-hari dari 3 hari tersebut dibacakan terus Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah bi Fatihatil Kitab, ya. Ya, kemudian, ya, wa ajma'u bazaqi summa asqulu. Yang mana sahabat yang melakukan tersebut, ya, itu Kharijah bin As-Salt ini, itu mengumpulkan ludahnya dan diludahi setelah membaca Al-Qur'an, ya, membacakan Al-Fatihah diludahi, fa ka'anna ma nasyata min iqal. Maka seakan-akan dia lepas dari ikatan. Ya, kayak langsung plong, langsung sembuh. Selama 3 hari dibacakan Al-Fatihah. Ya. Penyakit gila, bayangkan penyakit gila, ya. Itu bisa sembuh. Maka mereka pun memberikan kepadaku jualan, kata sahabat tersebut, ya. Memberikan upah. Nah. Tapi saya katakan, jangan dulu, jangan diberi upah dulu sampai saya bertanya kepada Nabi. Maka ketika beliau tanyakan, maka Nabi mengatakan, "Kun la umri man akala biruqyatin batilin laqad akalta biruqyatin haqqin biruqyatin haqqin." Ya, makanlah, ya, la umri, demi umurku. Ini bukan qasam, ya, tapi dia hanya sekedar ucapan penegasan saja. Ini sama lama ini katakan la umri, ya, maksudnya itu umur saya sebagai tebusannya, untuk menegaskan benarnya, bolehnya. Jadi bukan sebagai bentuk sumpah. Bukan bentuk sumpah, ya. Jangan dikatakan sumpah. Jangan dari hari ini kalian mengatakan bolehnya bersumpah demi umur saya, ya. Tidak. Tapi umur saya sebagai jaminannya, sebagai tebusannya. Man akala biruqyatin batilin, ya. Yang tidak boleh itu orang yang makan dengan ruqyah yang batil. Ruqyah dengan cara ruqyah yang mengandung kesyirikan pada jampi-jampinya. Ya, makna-makna yang ada dalam jampi-jampi itu ada kesyirikannya. Laqad akalta biruqyatin haqqin. Sedangkan kamu sungguh telah makan, ya, makan upah tersebut dengan ruqyah yang halal, ruqyah yang hak, ruqyah yang benar. Maksudnya boleh. Karena Nabi mengatakan kul, makanlah, enggak apa-apa. Ya. Umurku sebagai tebusannya. Bahwasanya kamu itu betul-betul makan dari ruqyah yang benar. Makan dari ruqyah yang benar. Paham ya? Nah. Jadi dari hadis ini penjelasannya bagaimana hadis ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, yaitu ketika apa namanya? Ketika sahabat itu membacakan Al-Fatihah kepada orang yang kena gila tersebut, yang kemudian mendapatkan kesembuhan dengannya, terbukti langsung sembuh. Kemudian yang kedua, adanya ikrar, adanya izin dari Nabi SAW dengan mengatakan kul, makanlah, ya. Dan juga kemudian yaitu perkataan Nabi kepada sahabat tersebut, laqad akalta biruqyatin haqqin, kamu makan dari ruqyah yang benar, ya, itu artinya halal, boleh. Itu artinya boleh. Nah, hadis yang keempat, ada berapa hadis ini ya? Ada sekitar 8 hadis. Hadis yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi ketika istaka, ketika mengeluh sakit, nafas ala nafsihi bil mu'awwidzat, beliau tiup, ya, diri beliau dengan bacaan al mu'awwidzat, tiga kul, ya, tiga kulnya ini, ya, salah satunya apakah al ikhlas atau al kafirun. Adapun al falak dan an-nas itu jelas, ya. Nah, tapi kalau tiga kul apa, apakah dia al ikhlas dan al kafirun, maka bisa. Bisa pakai al-kafirun, bisa pakai al-ikhlas. Paham ya? Kemudian masa anhu biyadihi. Ketika beliau tiupkan, beliau basuh di, ya, di tangannya. Fala mastaka wajahu alladhi tufiya fihi tafiqtu anfusu ala nafsihi bil mu'awwidzat allati kana yanfusu wa amsaha biyadin nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Ya. Maka ketika beliau mengeluh sakit, yang mana dengan sakit tersebut beliau wafat, maka saya meniupkan pada diri beliau dengan al-mu'awwidzat. Ya, maksudnya saya kumpulkan tangan beliau dan saya tiupkan dengan mu'awwidzat sebagaimana beliau meniupnya, pernah beliau lakukan hal tersebut, wa amsahu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saya membasuh pakai tangannya Nabi untuk membasuhkan kepada tubuh beliau. Jadi yang baca Aisyah, kemudian beliau Aisyah juga yang tiup, tapi di tangannya Nabi, nah, di tangannya Nabi sendiri yang kemudian dibasuh kepada tempat yang beliau rasakan sakit. Nah, karena sudah lemah, beliau ketika sudah lemah sudah menjelang wafatnya beliau. Nah, kemudian hadis yang kelima. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, riwayat Imam Ibn Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah masuk pada Aisyah dan didapati ada imra'atan tu'alijuha atau tu'turqiha, seorang perempuan yang sedang mengobati Aisyah atau sedang menjampi Aisyah. Maka faqala alijiha bi kitabillah. Ya, sembuhkan apa, obati dia dengan menggunakan kitabullah, Al-Qur'an. Nah. Dan sangat jelas sekali pendalilannya bagaimana Nabi mengatakan obati dia dengan Al-Qur'an. Hadis yang ke-6. Marwahul Bukhari wa Musliman wa lafdhuhu an Aisyah. Riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya sesuai dengan lafadz riwayat Muslim dari Aisyah, yang dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil mu'awwidzat. Ya, Nabi dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah kalau ada salah seorang istri beliau itu sakit, maka beliau yang meniupkan dengan al-mu'awwidzat. Nah, jadi nakasa itu dia tiupan yang tidak ada ludahnya. Ya. Kalau safala, safala itu ada ludahnya, ya. Dia meludah, kayak meludah, ya, ada ludahnya. Tapi kalau nafasa tanpa lu, tanpa ludah, ya. Begitu aja, ya. Nah, yang itu beliau lakukan, meniupkan yang tanpa ludah dengan mu'awwidzat, dengan mu'awwidzat. Fala mamarada, maka ketika beliau sakit, maradahu alladhi mata fihi, yaitu sakit yang beliau wafat padanya, ja'altu anfuthu alaih, maka saya pun meniupkan beliau, wa amsahuhu bi yadi nafsihi, dan saya membasuh dengan tangannya, tangan beliau sendiri. Li anha kanat a'dhamu barakatan min yadi. Kenapa? Karena tangan beliau itu lebih banyak berkahnya daripada tangan saya. Maka saya pakai tangan beliau untuk membasuhkan kepada tempat yang sakit. Nah. Hadis yang ke-7. Marwahul Muslim. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan At-Tawrani. Demikian pula Imam Hakim dan Baihaqi. Dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Yang mana beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Dulu kami itu suka meruqyah, suka menjampi-jampi di masa jahiliyah sebelum Islam. Ya. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Maka dia tanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang hal tersebut? Kami ini tukang jampi-jampi dulu, ya. Tukang jampi-jampi. Faqala, maka dia mengatakan, i'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkan kepada saya bagaimana jenis ruqyah kalian, bagaimana bentuk ruqyah kalian, bagaimana jampi-jampi kalian. La ba'sa biruqa, karena tidak mengapa itu jampi-jampi, tidak mengapa. Ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan padanya. Hukum asal jampi-jampi boleh selama tidak ada kesyirikan, ya. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan 3 syarat ruqyah, bolehnya meruqyah, 3 syaratnya. Ya, atau 3 syarat untuk bisa dijadikan sebagai jampi-jampi. Ya, apa saja itu boleh dijadikan jampi-jampi tapi dengan 3 syarat. Pertama, an takuna bi kalamillahi ta'ala aw bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu hendaknya dengan menggunakan kalam Allah, perkataan Allah, atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, itu syarat yang pertama. Harus dengan menggunakan kalam Allah, perkataan Allah. Ya. Atau dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil lisanil arabi, atau pakai bahasa Arab. Pakai lisan Arab. Maksudnya bahasa Arab. Ya. Au bima ya'rifu ma'nahu. Kalau bukan bahasa Arab, tidak apa-apa, boleh, tetapi harus dipahami maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ayatak ida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala fa hiya ja'idatun bil ittifaq. Ya, yang ketiga, harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidaklah memberikan pengaruh langsung, atau bukanlah kesembuhan itu disebabkan oleh pengaruh ruqyah tersebut, tetapi bal bidzatillah, tapi karena zatnya Allah, atau karena Allah lah yang menjadikannya sebagai penyembuh. Bukan ruqyahnya yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Itu harus diyakini ketika meruqyah. Maka dengan seperti ini membolehkan untuk dijadikan sebagai ruqyah, sebagai jampi. Ya. Maka ini 3 syarat yang ada, dan dia mengatakan muttafaq, disepakati oleh para ulama. Kemudian yang ke-8, hadis yang ke-8 yang menunjukkan memang Al-Quran itu bisa jadi penyembuh adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, ya, yang mana dia mengatakan, أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم. Beliau membolehkan arkhasah, ya, membolehkan, memberikan rukhsah, memberikan keringanan, ya, fi ruqyatil hayyati, menjampi, meruqyah orang yang digigit ular, disengat ular, ya, kepada Bani Amr bin Hazm. Qala Abu Zubair, fa sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ladaqat rajulan minhu aqrab. Ada laki-laki yang disengat oleh kala jengking. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah SAW. Ya. Nah, jadi maksudnya hadis ini, Rasulullah pernah membolehkan meruqyah orang yang digigit ular. Maka kemudian kejadiannya ada orang disengat kala jengking. Ah, ini boleh tidak ini? Karena yang bolehkan apa? Itu digigit ular. Ya. Maka ketika itu kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW langsung, ya. Faqala rajulun ya Rasulullah arqi. Maka ada orang berdiri dan bertanya kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, boleh saya jampi? Karena dipahami oleh sahabat itu yang dibolehkan hanyalah meruqyah ketika dari sengatan ular. Nah, ini sekarang kala jengking. Apakah boleh ya wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyafal. Barang siapa yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Artinya boleh. Ya, boleh. Nah. Jadi sangat jelas dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai penyembuh, dan kita bisa menyembuhkan dengan Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-mabhas tsani, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu kaifiyatul istisfa bil Qur'an wa sifatul raqi wal marqi wa mahadir yajibu tajannubuha. Bagaimana caranya kita beristisfa, menjadikan sebagai syifa Al-Qur'an tersebut, dan bagaimana pula sifat-sifat raqi, sifat-sifat yang menjampi, apa syarat-syaratnya dia boleh menjadi orang yang menjampi atau orang yang meruqyah. Wal marqi, dan juga orang yang diruqyah harus melakukan apa saja, harus apa yang dia penuhi ketika dia diruqyah, agar bisa betul-betul mendapatkan kesembuhan dari Al-Qur'an tersebut. Dan beberapa larangan-larangan yang perlu dan wajib untuk di jauhi. Nah, masalah yang pertama adalah tentang sifat-sifat al-waridah, as-sifatul waridah, cara-cara yang datang dari Nabi SAW, cara-cara yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, bagaimana berobat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sifat yang pertama adalah dengan hanya membacakan saja. Ya, dengan cara hanya membacakan, hanya dibaca saja. Ada beberapa hadis, ya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, yang mana yang ketika itu Nabi membacakan doa ruqyah, yaitu azhibil ba'sa rabbana isfi anta syafi la shifa ila shifa wa shifa la yughadir saqama. Azhibil ba'as, ya, artinya ya Allah, hilangkanlah kesusahan, hilangkanlah musibah. Rabbana, wahai pencipta manusia, isfi anta syafi, sembuhkanlah engkau lah penyembuh. La shifa ila shifa, ya, tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan engkau ya Allah. Shifa anta yughadir saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit yang lainnya dan tidak meninggalkan penyakit yang lain. Itu kesembuhan yang sempurna. Nah, hadis yang kedua riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari Aisyah, yang mana dikatakan kana idza syaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril. Rasulullah pernah mengeluh sakit, kemudian diruqyah oleh Jibril. Jibril yang meruqyahnya. Yang mana doa yang dibacakan oleh Jibril ketika itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi'ainin. Yang artinya dengan nama Allah Yubrika akan memberikan kesembuhan kepadamu. Wa min kulli da'in, dan dari setiap penyakit, yashfika, Allah menyembuhkan kamu. Wa min syarri hasidin, dan dari kejelekan orang yang hasad, orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia dengki. Wa syarri kulli dhi'ain, dan dari kejahatan orang yang memiliki ain, kekuatan ya mata, pandangan mata, ya, penyakit ain. Itu orang memang setiap manusia itu punya potensi memiliki kekuatan ain. Artinya ketika dia melihat sesuatu yang dia kagumi, ya, dia tidak sadari ada kekuatan pada matanya. Ketika dia tidak mengucapkan Masya Allah atau tidak mengatakan Tabarakallah, maka yang dia puji itu bisa langsung mati atau kena penyakit, ya, atau rusak kalau benda, ya. Kalau benda rusak, kalau binatang mati, kalau orang sakit, ya. Nah, ini kekuatan ain. Kata Nabi, al-ainu haqqun, penyakit ain itu betul-betul ada, ya, bukan hanya sekedar omong kosong belaka, tapi betul-betul nyata ada kejadiannya. Para, dulu ada sahabat, ya, pernah kena seperti itu, ya. Nah, ketika dia mandi, yang mana ketika itu dia hanya ditutupi oleh sahabat yang lainnya, ya, dan kelihatan sebagian daripada badannya yang sangat putih, kemudian dipuji, langsung jatuh pingsan, ya, langsung jatuh pingsan, kemudian dilaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil sahabat yang memuji tersebut, disuruh berwudu, kemudian air wudu orang yang memuji ini dimandikan kepada orang yang pingsan tadi, kemudian langsung sembuh. Dan itulah cara menyembuhkan ainnya. Enam. Hadis yang ketiga atau doa yang juga dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu Bismillah arkika min kulli syarrin yudhika wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, saya meruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakiti kamu, dari segala sesuatu apa, dari segala jiwa atau ain, jiwa atau mata, pandangan mata yang dengki. Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkan kamu. Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah, saya menjampi kamu, saya meruqyah kamu. Ya, ini doa-doa yang dibacakan ketika meruqyah. Sifat tsaniya, cara yang kedua, yaitu dengan cara meruqyah dengan membaca disertai tiupan. Membaca disertai tiupan. Ya. Dan ini ada dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan yang dibaca ketika itu adalah muawwidzat. Bil muawwidzat, dengan ya kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Juga bisa ditambahkan dengan kul huwallahu ahad atau kul ya ayyuhal kafirun. Nah. Juga hadis lainnya, hadis riwayat Bukhari Muslim juga ada dari Aisyah. Cara yang ketiga, meruqyah dengan membaca bacaan ruqyah disertai ludah. Disertai ludah. Ya, itu cara yang ketiga. Disertai ludah. Hadisnya sudah kita bacakan, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau meruqyah. Ya. Sayyidul Qaum, yaitu meruqyah pemimpin suatu kampung dengan Al-Fatihah dan diludahkan kepadanya. Nah, dan juga ada beberapa hadis yang lainnya yang intinya sama. Ya. Sifat yang keempat adalah ruqyah bil qiraati wal mashy. Membacakan ruqyah dengan apa namanya? Meruqyah dengan membaca dan mengelus apa? Membasuh, mengelus, ya, dielus. Nah. dielus tempat yang sakit. Nah, ada beberapa hadis dan hadis ini juga sebagian kita sudah bacakan, yaitu ketika Nabi membacakan Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa ila syifaq syifa la yughadiru saqama, ketika beliau membacakan apa doa ruqyah ini, beliau sambil membasuh dengan tangan beliau, membasuhnya dan apa mengelusnya dengan tangan kanan beliau, dengan tangan kanan. Nah, hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Sifat yang kelima yaitu meruqyah dengan membaca dan meletakkan tangan di atas tempat yang sakit, di atas tempat yang sakit, kemudian dibasuh, kemudian dibasuh. Nah, jadi apa bedanya dengan yang keempat tadi? Kalau tadi cuma dibasuh saja, tidak diletakkan tempat yang tidak meletakkan tangan, maksudnya tidak lama, tidak hanya dibasuh begini. Kalau yang ini sifat yang kelima ini dia agak lama, ya setelah dibacakan baru dibasuh. Tapi kalau yang keempat tadi hanya dibasuh saja begini, tidak diletakkan agak lama, tidak. Paham ya? Nah, sebagaimana ini dalil riwayat Bukhari Muslim, Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah. Tapi Aisyah bintu Sa'ad, ya, Aisyah bintu Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu ketika ayahnya sakit, maka istaqaitu bimakkata. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mengatakan, saya mengeluh sakit ketika saya di kota Mekah, maka Nabi datang kepadaku, ya'uduni, yang kemudian menjenguk saya dan meletakkan tangan beliau di atas jabhati, di atas kening, ya, dahi beliau, dahinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tsumma masaha sadri wa batni, kemudian beliau membasuh atau mengelus dada dan perut saya. Tsumma qala, dan beliau mengatakan, Allahumma isfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad dan sempurnakanlah hijrah dia. Karena ketika itu dia ingin hijrah, kemudian sakit, kemudian diobati dan diruqyah oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi meletakkan kemudian dibasuh, ya, meletakkan ke tempat yang sakit, kemudian dibasuh atau dielus. Juga riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Malik, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Utsman bin Abi Al-As, Utsman bin Abi Al-As As-Thaqafi, ya, yang mana beliau melakukan sama. Bahwasanya sahabat ini mengeluh sakit kepada Rasulullah, yang mana sakit itu ada pada badan beliau, badannya, maka Rasulullah mengobatinya dan mengucapkan, "Dha' yadaka 'ala allazi ta'lam," letakkan tangan kamu di tempat yang kamu rasakan, ya, di tempat yang kamu rasakan sakit. Wa qul, dan katakan, "Bismillah," 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah, ya, 3 kali. Wa qul, kemudian kamu ucapkan lagi sebanyak sab'a marrah, sebanyak 7 kali, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Ya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan juga kepada kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajidu, dari kejahatan, dari kejelekan yang saya dapati, wa uhadiru, dan yang saya hindari, saya tidak suka, saya hindari. Tapi maksudnya ada pada tubuhnya. Maka dengan doa ini dibacakan 3 kali dan terbukti, ya. Pengalaman saya juga pernah ada orang sakit kepala, sakitnya sudah berkali-kali, sudah hampir 3 bulan. Saya suruh baca dan doa ini, letakkan ke kepalanya, dia bacakan, sembuh, tidak pernah lagi datang sembuh sakitnya. Nah, jadi cuma dia saja yang bacakan, jadi saya cuma tuliskan doanya pakai kertas, dia baca dan sembuh. Masya Allah, ya, Padahal 3 bulan dia mengeluh sakit terus kepalanya. 6. Kemudian sifat yang ke-6, ruqyah dengan membaca sekaligus meniupkan dan membasuh. Mengelus atau membasuh, ya. 6. Ini sebagian ayat ini. 6. Cara ini ada pada sebagian jalan periwayatannya hadis Abi Sa'id Al-Khudri ketika dia mengobati Sayyidul Hayy, yaitu pemimpin kampung yang ada di negeri Arab. Nah, jadi apa? Meruqyah dengan membaca sekaligus kemudian ditiup dan dibasuh, dielus. Sifat yang ke-7, itu meruqyah dengan cara membaca dengan meletakkan ludah pada alisbi, pada jari, ya, disebutkan jari apa tapi jelas jari, ya, jari. Summa wadu'uha 'alal ardh, jadi satu jari saja, ya, kemudian diletakkan di tanah. Summa kunak di kepada orang yang sakit. Tahu caranya bagaimana? Dulu tangan ke tanah, ya, kemudian ke sakit. Biasanya ini untuk luka. Ini dengan luka, dengan membaca, ya, Bismillah turbatu ardina biliqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu doanya, ya. Bagaimana doanya? Ada di situ, ya? Ada? Hah? Yang dapat materi, singkatan materi, ada? Ada, ya? Nah, walaupun ada khilaf tentang mana ardina sini, mana tanah kami, apakah tanah Madinah atau tanah selain Madinah, maka jumhur ulama mengatakan jumlatul ard, ya, di mana saja dari tanah yang ada. Nah, adapun perkataan mula Ali Qari mengatakan, ya, kemungkinan situ adalah negeri Islam, tanah di negeri Islam, tanah di negeri Islam. Wallahu a'lam. Nah, sifat yang ke-8, cara yang ke-8, meruqyah dengan meletakkan garam pada air, kemudian dibasuhkan kepada tempat yang sakit, kemudian setelah itu dibacakan ruqyah. Jadi garam dulu ditaruh di air, kemudian apa? Ya, ditaruh di tempat yang sakit, baru dibacakan ruqyah. Paham, ya? Nah, ini sebagaimana riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Tabrani, dan juga Imam At-Tabrani, Imam Abu Na'im, Al-Baihaqi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang mana dia mengatakan ketika kami bersama Rasulullah pada suatu malam, yang mana ketika itu beliau salat, maka beliau letakkan tangannya pada tanah. Ketika itu ada kalajengking menyengat tangan beliau. Ya, ketika beliau sedang sadar begitu, menyandarkan tangannya, ada kalajengking yang menyengat beliau. Nah, kemudian Rasulullah, ya, memukulkan dengan tangan, dengan sendalnya, sehingga mati, dibunuh, ya, oleh Nabi kalajengking tersebut dengan tangan beliau. Maka ketika beliau beranjak dari tempat tersebut, beliau mengatakan, la'anallahul aqrab la tada'u musallian wala ghairahu au nabiyyan wala ghairahu, ya, Allah melaknat apa aqrab, apa itu aqrab, kalajengking, yang mana dia tidak pilih-pilih siapa yang dia mau sengat, ya, apakah orang yang mau sholat atau selainnya, ataukah nabi atau yang lain, dia tetap dia sengat. Karena memang ya, kalau semut misalkan, kalau kita salat tidak dianu, tidak digigit. Saya pernah dan sering ya salat ada kerumunan semut, saya tidak lihat karena mungkin kecil-kecil, kan? Tidak sempat dilihat, tapi ternyata banyak semut di situ. Itu tidak gigit kalau salat. Nah ini apa namanya, kalau jengking ini tidak tanggung apa, tidak lihat-lihat orangnya mau sholat atau tidak, dia sengat juga. Nah, maka beliau minta dibawakan garam dicampur air yang kemudian diletakkan pada satu wadah, kemudian beliau tuangkan di dituangkan ke tangan beliau, ya. Tuangkan ke jari beliau yang sengat, jari, ya, jari beliau yang sengat. Kemudian beliau basuh, beliau maksudnya lus dan dibasuh, dan membacakan muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat beliau bacakan 3 qul, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Juga dalam riwayat lainnya beliau bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah ini ya, dengan berbagai riwayat yang ada. Cara yang ke-9, ruqyah dengan membaca bacaan ruqyah dengan apa namanya, mencampurkan tanah dengan air, mencampurkan tanah dengan air dan kemudian dicium, kemudian dituangkan atau dituangkan kepada orang yang sakit, ya. Jadi dibaca pada campuran tanah dan air, campuran tanah dan air itu dibaca-bacai, ya, di maksudnya dijampi, di ruqyah, kemudian ditiup, setelah dibacakan ditiup, kemudian dituangkan kepada orang yang sakit, ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Bukhari dan At-Tabarani dari sahabat Qais bin Syams, ya. Beliau lakukan hal tersebut, yang mana ketika itu Sabit bin Qais bin Syams ini, bin Syammas maksud saya, itu sedang sakit, maka Nabi mengobati beliau dengan membacakan Iqshifil Bas Rabban Nas An Sabit bin Qais bin Syammas Suma Akhwadatu Rabban Min Batuhan Faja'alahu Fi Qadah Suma Nafasa Alayhi Bima'in Wasubba Alayhi. Beliau bacakan ya doa ruqyah tersebut, kemudian beliau mengambil tanah dari batuhan, nah, kemudian beliau terletakkan di dalam satu wadah tempat dan beliau tiupkan bacaan tersebut padanya yang telah dicampur dengan air dan kemudian dituangkan kepada Sa'id bin Qais bin Syams tadi. Nah, adapun cara-cara yang ke-10 adalah meruqyah dengan menulis ayat-ayat Al-Qur'an kemudian dituangkan ke dalam air atau apa? Air dituangkan padanya. Jadi ada kertas ditulis ayat Al-Qur'an, kemudian diangkat, diambil air, dituang air gitu ya supaya mengenai apa tintanya, atau bisa juga luntur tintanya jatuh bersama air tersebut dan diwadahi lagi, maksudnya diberikan tempat untuk menampung air yang dibasahi tadi, ya, paham? Setelah itu diminumkan atau dimandikan atau dicucikan kepada badan yang sakit. Nah, maka cara ini jumhur membolehkan. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Ada asal dari sahabat, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi jumhur ulama itu membolehkan. Jumhur ulama membolehkan hal tersebut. Sebagaimana fatwa Lajnah Daimah ketika itu ketuanya adalah Syekh bin Baz membolehkan tersebut, dan juga fatwa dari Syekh Shalih Al Fauzan dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memfatwakan bolehnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memfatwakan bolehnya. Faham ya? Kemudian masalah berikutnya dari pembahasan yang kedua ini adalah sifat-sifat yang wajib dipenuhi oleh orang yang meruqyah. Sifat-sifat, adab-adab, ya. Sifat-sifat atau adab-adab yang wajib dipenuhi oleh orang yang meruqyah. Pertama, harus benar akidahnya, sihatul mu'taqad. Keyakinannya tentang Islam itu benar. Yaitu harus sesuai dengan akidahnya salafus saleh. Ya. Sesuai dengan akidahnya apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Dan betul-betul mengikuti manhaj salaf. Mengikuti akidah salaf dan harus menghindari untuk mukhalafah, untuk menyelisihi manhaj salaf. Jangan sampai dia menyelisihi manhaj salaf. Dia harus salafi, maksudnya harus berkeyakinan salaf. Nah, kemudian yang kedua harus ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini apa? Dia betul-betul mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala ketika meruqyah. Dan ketika meruqyah dia niatkan untuk betul-betul memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Ya. Dan betul-betul untuk menghilangkan kesusahannya. Kemudian yang ketiga, orang meruqyah itu harus istiqomah di atas ketaatan. Harus mustaqim, harus istiqomah ya. Nah, dia menjaga salat fardunya, menjaga salat sunnahnya. Ya, kenapa harus seperti itu? Fa innahu sababun li hifdzillahi lil 'abdi wa tawfiqihi wa tasdidihi wa muharabatillahi liman adahu. Ya. Karena dengan seperti itu, kalau dia istiqomah dengan amal-amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah, maka itu merupakan sebab Allah menjaganya. Sebagai sebab Allah menjaganya, sebab Allah memberikan taufik, meluruskan amalan-amalannya. Ketika meruqyah mungkin dia mau bikin yang salah-salah, tapi kemudian Allah luruskan caranya supaya tidak salah. Kemudian dengan hal seperti itu pula, Allah memerangi musuh-musuhnya. Ya, Allah juga memerangi musuh-musuhnya ketika dia betul-betul menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harus juga menjauhi dari perbuatan maksiat. Harus menjauhi perbuatan maksiat. Kalau orang meruqyah, maka jangan ya sering melakukan kemaksiatan. Ya, harus menjaga kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena kemaksiatan itu merupakan sebab segala kejelekan. Kalau kita berbuat maksiat, maka mungkin saja musibah yang kita alami itu karena kemaksiatan kita. Ya. Sakit yang kita alami itu karena kemaksiatan kita. Atau kegagalan dalam meruqyah mungkin karena yang meruqyah suka berbuat maksiat. Ya, sehingga dia tidak berhasil dalam memberikan kesembuhan. Dalam Asyura, dalam kitab apa? Dalam surah Asyura ayat 30, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu semuanya karena kasabat aydikum. Disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, perbuatan kemaksiatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayafuan kasir, itu pun banyak yang Allah maafkan. Ya, kalau mau Allah balas semuanya kemaksiatan kalian, maka sudah dibalas semuanya. Tapi itu baru sebagian saja, sehingga kalian dapat musibah. Itu baru sebagian dari hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wayafuan kasir, banyak yang Allah maafkan. Nah, maka jangan banyak-banyak bermaksiat. Ya, kita harus menjauhi sejauh-jauh mungkin berbuat maksiat dan melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika meruqyah harus kuat imannya. Harus kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Betul-betul ketika meruqyah itu bersandarkan kepada Allah. Ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hanya menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian maksudnya juga harus kuat hubungannya dengan Allah adalah banyak-banyak zikir, banyak-banyak berzikir. Nah, banyak-banyak berzikir, apalagi membaca Al-Quran. Orang yang suka meruqyah hendaknya dia banyak zikirnya dan juga banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, menjaga doa-doa dan zikir-zikir pada sesuai waktunya, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan ketika meruqyah, keyakinan yang kuat bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Kita harus yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan betul-betul Al-Qur'an ini menyembuhkan. Itu harus kita yakini, kita ya mantap ke dalam hati kita. Nah, kenapa? Karena famata wajadat al-asbab intafat, ya, wantafat al-mawani hasala syifa biiznillah. Ya, karena kesembuhan itu terjadi ketika betul-betul sebab-sebab kesembuhan itu didapatkan dan hal-hal yang menghalangi itu tidak ada, maka betul-betul akan mendapatkan kesembuhan. Paham ini maksudnya? Ya. Maksudnya mungkin ada kita lakukan perkara-perkara yang bisa sebagai sebab penghalang daripada kesembuhan tersebut. Atau kita dapati kalau kita tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi kita tidak peduli mau benar atau tidaknya, kita ruqyah saja, tidak ya. Harus diperhatikan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kesembuhan, dan kita harus hindari hal-hal yang bisa menghalangi daripada kesembuhan. Paham ini ya? Nah ini. Maka Al-Quran itu betul-betul sebagai sebab adanya kesembuhan. Dan hal-hal yang menghalangi seperti keyakinan-keyakinan yang tidak benar, itu harus kita hindarkan. Sehingga kita betul-betul mendapatkan kesembuhan dengan ruqyah kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, paham ya? Artinya bahwasanya ketika tidak sembuh orang yang terukyah itu kemungkinan karena kita tidak melakukan sebab-sebab yang syar'i, atau dikarenakan adanya hal-hal yang menghalangi, masih adanya keyakinan-keyakinan yang jelek pada diri kita, masih adanya amalan-amalan yang tidak syar'i yang kita lakukan, ya paham, ini adalah sebab-sebab terhalanginya kesembuhan walaupun dia sudah baca Al-Quran. Paham ya? Kemudian yang keempat, harus memiliki ilmu syar'i. Ya. Harus memiliki ilmu yang syar'i, apalagi dalam bab ruqyah, tentang ruqyah. Harus dia memiliki ilmu yang syar'i. Ya, supaya apa? Supaya dia betul-betul melakukan ruqyah yang syar'i, bukan ruqyah yang tidak syar'i. Paham ya? Nah, dan ilmu-ilmu yang perlu dia pahami adalah ilmu yang tata cara ruqyah yang benar, kemudian juga ilmu tentang jin, yang berkaitan dengan jin, sifat-sifat jin sebagaimana, dia harus mengetahui kelemahan-kelemahan jin, dan dia tidak boleh takut ancaman-ancamannya jin, ya. Juga dia wajib mengetahui bahwasanya jin itu suka dusta, ya. Suka dusta. Walaupun pernah, ya ada benarnya, tapi lebih banyak dustanya. Kemudian tidak boleh kita benarkan perkataan-perkataan jin ketika meruqyah. Ya. Tidak boleh juga kita buka pembicaraan dengan jin. Ya, ngobrol dulu ya, kita ngobrol sebentar kita ya. Kamu lahir di mana? Kamu di mana ya? Tidak boleh. Paham ya? Kenapa kau bisa masuk di sini? Kenapa kau begini? Kau dari mana kah? Ah, enggak usah. Ya, enggak usah kita tanya-tanya. Nah, paham ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Adapun yang kedelapan, adab-adab yang perlu diperhatikan ketika meruqyah adalah kalau bisa kita dakwai. Beda ya, mendakwahkan dengan ajak bicara beda. Jangan difahami tidak boleh bicara sama sekali. Walaupun hanya sekedar mengajak pada kebenaran, mengajak pada Islam kalau dia kafir, ya. Paham ya? Kalau mendakwakan boleh. Mendakwakan boleh. Ya, baik itu dakwah kepada orang yang kena penyakit yang sedang diruqyah ataukah kepada jin. Ya, kepada jin kita dakwai. Karena pasti orang apa jin yang masuk kepada manusia itu pasti jin yang bandel, jin yang durhaka. Ya, kita dakwai. Kamu tuh zalim, kamu gini, kamu keluar. Ya. Seperti itu. Nah. Tapi tidak perlu kita tanya-tanya tentang macam-macam. Tidak perlu ya. Paham ya? Kemudian hendaknya ruqyah itu dengan membacakan Al-Qur'an, kitabullah atau doa-doa Nabi, dan kita hanya cukupkan dengan hal tersebut. Ya. Kita hanya cukupkan dengan hal tersebut. Yang keempat, harus menutup aibnya orang yang diruqyah. Menutup aib. Ya. Mungkin tersingkap ketika dia diruqyah, maka ada aib yang pada dirinya kita tutupi, tidak boleh kita bicarakan kepada orang lain. Yang ke-10, ini penting juga, yang ke-11 maksud saya, ini penting juga, harus memberikan semangat kepada orang yang sakit. Ya, mengangkat semangatnya. Harus kita angkat semangatnya dan agar jiwanya tenang. Selalu tenang. Karena orang sakit itu bisa begitu. Ya. Ketika dia sudah lama kena sihir, dia seakan-akan merasa Allah ini tidak adil, ya. Kenapa saya kena begini, kenapa orang lain tidak? Itu sangat terpukul orang yang biasanya seperti itu, ya. Maka kita harus kuatkan jiwanya. Kita angkat semangatnya. Kita jadikan hatinya itu tenang. Tidak gelisah dengan penyakit yang didapatkan. Kita jelaskan bahwasanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu tidak selamanya jelek, itu pasti ada kebaikannya. Di balik musibah ada kebaikan, ya. Kebaikan musibah adalah gugur dosa-dosa, Allah akan terhadap kita, dan pasti surga balasannya bagi orang yang bersabar, langsung surga. Ya, kita angkat semangatnya begitu. Nah, adapun masalah berikutnya, ya, selesai tadi masalah hal-hal yang perlu dipastikan ketika meruqyah. Masalah berikutnya adalah sifat-sifat yang perlu diperhatikan dan perlu dijaga oleh orang yang diruqyah. Pertama, harus benar akidahnya. Jadi kalau kita dapati orang diruqyah itu masih meyakini keyakinan khurafat, keyakinan dajjal, keyakinan yang macam-macam, maka kita hilangkan dulu. Ya. Kita dakwai, kita hilangkan. Kemudian yang kedua, kita harus pahamkan dia harus ikhlas. Ya, orang yang mau diruqyah harus ikhlas. Ya, artinya dia mengharap pahala dari pengobatan yang sedang dia lakukan. Dia mengharap pahala, dia bersabar, harus ikhlas menerima semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taat kepada Allah, tidak boleh tidak taat kepada Allah. Artinya ketika diruqyah, dia tidak boleh berbuat kemaksiatan, baik ketika dia masih sakit atau sudah sembuh, maka tetap dia harus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dia harus menjauhi perbuatan maksiat. Kelima, dia harus kuat imannya. Keenam, ini hampir sama dengan poin-poin yang bagi yang meruqyah. Yang keenam, dia harus yakin bahwasanya Al-Qur'an itu menyembuhkan. Al-Qur'an itu menyembuhkan. Kemudian yang ketujuh, dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang kuat, bahwasanya kemanfaatan bahaya yang ada itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang diruqyah tidak boleh terburu-buru untuk mendapatkan hasilnya. Ya. Sebagaimana kita lihat ruqyahnya para sahabat, ada yang sampai 3 hari diruqyah terus-menerus, ya. Nah. Oleh karena itu bagi yang meruqyah juga jangan capek-capek, jangan apa namanya istilahnya berhenti untuk meruqyah. Harus penuh semangat. Jangan dia rasa capek, dia berhenti dulu, ya. Kalau bisa terus-menerus, memang harus diluangkan waktunya untuk meruqyah. Ya. Nah. Sebab bisa saja fase capek yang dirasakan, ngantuk atau yang lain-lainnya, itu dari syaitan untuk menghentikan bacaan Qur'annya sehingga syaitan bisa bernapas lega dulu, apa ngambil napas lagi untuk mengganggu orang yang dia serang. Yang kesembilan, hendaknya dia bersabar dan mengharap pahala atas musibah yang didapatkan dan harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang diruqyah. Kemudian yang ke-10, harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia jangan menyangka Allah tidak adil ketika menimpakan kepadanya musibah, tapi dia harus yakin bahwasanya ini semua kebaikan bagi dirinya. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-11, kuatul azimah, kuatnya tekad, ya. Harus punya tekad yang kuat untuk sembuh, ya. Dan harus mengangkat semangat dirinya untuk bisa sembuh. Kemudian yang ke-12, tidak boleh pergi ke tukang ruqyah atau orang yang bisa mengobati kecuali setelah mengetahui bagaimana, ya, akidahnya, bagaimana orang tersebut apakah sesuai dengan syariat atau tidak dengan cara-cara meruqyahnya, ya. Artinya tidak boleh pergi ke dukun, tukang sihir, peramal dan segala macam yang tidak syar'i. Dia harus yakin dulu siapa yang meruqyahnya, apakah orangnya saleh, orangnya taat, orangnya baik akidahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika diruqyah. Kemudian masalah berikutnya adalah mahadir, larangan-larangan yang harus dijauhi ketika meruqyah. Yang pertama kali adalah fitnatul jam'il mal. Jangan kita niatkan ketika meruqyah untuk mengumpulkan harta. Mentah-mentah yang diruqyah ini orang kaya, nah ini perlu dimanfaatkan ini, ya. Wah, anu Pak, perlu gini nih. Harus ada begininya, harus ada begininya. Ya, padahal tidak perlu. Hanya ingin mengumpulkan harta. Atau bisa dipahami juga menjadikan sebagai profesi untuk bisa dapat uang, ya. Nah, tidak. Karena ruqyah itu apa? Amalan ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat itu sekali-sekali saja terjadinya. Tidak kemudian beliau mereka itu membuat klinik ruqyah, tidak, ya, jadikan profesi, tidak, ya. Nah, ini fitnah jam'ul mal harus dijauhi, terfitnah ingin mengumpulkan harta dari proses apa dari profesi meruqyah ini. Larangan kedua adalah fitnah tunisa, ya. Nah, ini fitnah perempuan. Kebetulan pasiennya perempuan, jadi, ya. Enam. Ya, kalau perempuan, perempuan juga yang meruqyah lah, ya, jangan laki-laki. Karena pada dasarnya wanita itu fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi, saya tidak tinggalkan setelahku untuk umat setelahku sebuah fitnah yang lebih berat, yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki daripada wanita. Maksudnya wanita itu fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Maka hati-hati. Jangan mau meruqyah perempuan. Kalau memang terpaksa maka harus pakai hijab, ya. Pakai hijab. Nah, terpisah begitu, jadi cukup suaranya saja. Jadi kita pakai cara yang pertama, hanya dengan sekedar membaca. Adapun mau ditiup-tiup, mau di, tidak usah lah, ya. Karena sudah cukup dengan membaca Al-Quran. Apalagi ada yang membolehkan pakai kaos tangan, ya. Kemudian ditusuk-tusuk bagian-bagian. Keluar kok. Ditusuk dadanya begini, aduh, ya. Kan tidak apa-apa kan pakai kaos tangan, ya. Katanya ada ulama yang membolehkan, ya. Tapi sejauh ini tidak ada, ya. Hanya sekedar pengakuan saja. Nah, paham ya? Karena fitnahnya besar sekali. Fitnahnya besar sekali. Apalagi Nabi mengatakan li ay yut'ala fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min haridin khairul lahu min ayyamussal mar'atan la tahillahu. Ya, ditusuk kepala kalian dengan jarum besi itu lebih bagus daripada seseorang itu memegang perempuan yang tidak halal baginya. Ya. Paham ya? Maksudnya itu dosa. Dan dosanya bahaya. Ya. Bahaya itu sama dengan menusukkan jarum besi dari ke kepala. Nah. Bagaimana hadisnya sahih riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka jangan kita berkhulwat dengan wanita, ya. Karena dalilnya jelas sekali, ala la yakhluwanna rajulan bi imra'atin la tahilu lahu fa inna salisahuma asyaitanu illa mahram. Janganlah laki-laki itu berkhulwat berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, karena yang ketiga itu pasti syaitan. Pihak yang ketiga pasti syaitan yang menguasai dirinya untuk kemudian tersifat dengan wanita tersebut. Illa mahram, kecuali wanita itu mahramnya. Nah. Paham ya? Kemudian larangan yang ketiga adalah berhati-hati dari bentuk meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Ya. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, demikian pula tidak ada dalam penjelasannya para sahabat Rasulullah tentang membolehkan hal tersebut, minta tolong dengan kepada jin. Ya, walaupun ada sebagian ulama kita seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu membolehkan. Syekh Utsaimin membolehkan, ya, minta bantuan kepada jin, tapi ini menurut beliau, menurut pengarang kitab ini Syekh Ali bin Ghazi Al-Tuwaijiri, jadi itu tidak membolehkannya, tidak membenarkannya. Nah, karena jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak membolehkannya. Dan juga beliau mengatakan termasuk minta bantuan kepada jin itu dengan cara hipnotis. Bitanwin al-magnatisi. Magnetis ya. Apa namanya? Ya, hipnotis lah, hipnotis. Nah, tanwin itu artinya dibuat tidur, dibuat apa? Tidak sadar. Ini termasuk katanya al-isti'ana, minta bantuan kepada jin. Karena hipnotis itu terjadi, beliau katakan di sini, itu disebabkan bantuannya jin. Dan ada fatwa dari Lajnah Daimah, ya, tim riset fatwa ulama Saudi itu mengharamkan hal tersebut dan dianggap sebagai bentuk isti'anah bil jin, minta bantuan kepada jin. Ya, walaupun mungkin ada apa namanya, ada teori-teori anunya yang mengatakan oh itu tidak sah, itu anu itu dia dibawa ke alam sadar, ya, supaya kemudian ketika di alam sadar itu dia tidak akan merasakan apa-apa walaupun gini ya. Itu cuma sekedar apa istilahnya alasan saja, ya, karena kenapa orang lain tidak bisa seperti itu, ya, sedangkan orang yang dihipnotis itu bisa seperti itu, ya, maksudnya tidak semua orang yang bisa dihipnotis, katanya yang bisa dihipnotis itu orang yang sangat tinggi sugestinya, gampang disugesti, kalau orang yang sangat sulit disugesti selalu kenapa pusing, kenapa begini, selalu bertanya-tanya, itu tidak bisa dihipnotis. Ya. Ya, apa bedanya? Semua orang kan sama. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian larangan berikutnya adalah jangan terlalu memperluas tentang permasalahan bacaan membaca di atas air, membacakan air. Ya, maksudnya di sini beliau ingin memberikan peringatan bentuk membacakan air sampai ya ada satu drum, satu ember, satu ano ya, ayah nggak perlu itu, paham ya? Karena dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi tidak ada seperti itu, ya hanya wadah-wadah kecil saja, hanya wadah-wadah kecil saja, tidak sampai berliter-liter, ya sampai satu drum, satu bak, satu ya purdirukyah, jangan, tidak boleh terlalu memperluas masalah tersebut. Kemudian juga larangan yang berikutnya, berhati-hati jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang. Ya, maksudnya kalau meruqyah enggak usahlah banyak-banyak orang. Ya, cukup hanya orang-orang tertentu saja yang melihatnya. Jangan sampai dikerumuni orang ya. Itu bisa mempengaruhi niat. Mempengaruhi niat ya. Maka hati-hati dalam masalah tersebut. Kemudian larangan yang ke-6, berhati-hati dari berkata tanpa ilmu. Ya. Seperti menghukumi orang sakit, oh dia ini kena sihir, dia itu begini ya. Tapi asal-asalan tanpa ada ilmunya. Hanya sekedar ucapan belaka tanpa didasari ilmu. Nah, ini hati-hati. Larangan ke-7. Yaitu larangan menyiksa orang yang sakit, orang yang apa diruqyah, pasien, jangan disiksa. Apakah dengan pukulan atau yang lainnya, atau dengan sengatan listrik? Ya, nah, ini dulu saya pernah lakukan ini ya. Waktu masih belum paham, ya namanya juga masih belajar waktu itu ya di pondok. Ada orang sakit datang, itu kita pukulin itu, ya. Ayo kamu keluar, dipukul. Tidak mau keluar dipukul ya. Ternyata dalam riwayat tadi tidak ada yang dipukul ya. Nah ini jangan sampai main pukul. Kalau ada apa-apa nanti kita yang repot. Nah, paham ya? Nah, ini. Kemudian larangan yang ke-8, jangan sampai menjatuhkan semangat pasien. Ya, jangan sampai pasien itu merasa putus asa karena ucapan kita. Ya. Tidak boleh kita katakan, aih penyakitmu kayaknya susah sekali sembuhnya. Kamu banyak-banyak berdoa saja supaya mudah matinya atau gimana ya. Nah, jangan seperti itu. Harus kasih semangat ya. Nah, larangan yang lainnya adalah menjauhi baca ruqyah dengan secara berjamaah, membaca Al-Quran atau ruqyah secara berjamaah. Ya, nah, jangan. Ini tidak ada. Kata beliau, ini justru mendatangkan mafsadat. Karena apa? Betapa banyak orang yang sakit dengan cara seperti ini malah tambah sakit. Ya, malah tambah sakit. Nah, maka kita hindari seperti itu. Lagian juga tidak ada contohnya membaca Al-Quran berjamaah. Kemudian larangan yang ke-10, harus menghindari keyakinan khurafat. Keyakinan-keyakinan khurafat. Ya. Nah, seperti contohkan sini mendatangkan serigala. Dia bawa ruqyah bawa serigala. Serigala suruh keliling rumah, lihat ada jinnya tidak, ada apanya tidak, ya. Nah. Karena di negeri Arab memang aneh ya, banyak serigala jadi yang dibawa itu serigala. Kalau di sini enggak tahu apa? Bawa ayam mungkin ya, ayam. Ayam hitam atau ayam apa? Nah. Kemudian larangan berikutnya, larangan membaca ruqyah dengan mikrofon, mukabir shaut, memperbesar suara. Ya, enggak usah. Cukup langsung saja, suara langsung saja ya. Faham ya? Nah. Barang berikutnya juga adalah membuat cincin besar, yang mana cincin itu ada padanya ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir atau doa-doa, ya. Yang mana cincin itu khusus untuk penyakit sihir, untuk khusus penyakit sihir. Nah, atau ada yang cincinnya ada khusus untuk sihir, ada khusus untuk penyakit ain, ada khusus untuk kasih keluar jin, macam-macam. Jadi ada bikin cincin-cincin besar, cincinnya itu ada tulisan-tulisan di situ, ya. Nah, itu diapakan itu, diapakan itu cincinnya untuk merukyah, maka tidak perlu, tidak ada seperti itu. Nah, larangan yang berikutnya adalah menyiksa jin dengan api, ya, tidak boleh. Walaupun saya sendiri belum tahu bagaimana gambaran menyiksa jin dengan api, ya, yang jelas ada larangan seperti ini. Dan juga yang terakhir di sini yang diingatkan adalah menulis tulisan pada kertas-kertas dengan tulisan Al-Quran atau zikir-zikir, kemudian diletakkan di jasadnya orang sakit, tidak boleh. Kenapa? Ini termasuk bab tamaim, termasuk jimat. Dia dikategorikan sebagai bentuk jimat, maka tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, demikian ya materi kita. Alhamdulillah selesai. Ini gimana, ada panitia mana panitia? Ada tanya jawab? Ada. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Kami pernah mendatangi klinik rukyat, tapi kami melihat ustaz yang rukyatnya memukul punggung pasien, padahal pasiennya seorang wanita. Apakah ini dibolehkan? Nah, sudah jelas tadi ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh dari sisi memukulnya. Yang kedua, wanita lagi ya, langsung lagi ya. Nah, apakah ada dalilnya ruqyah dengan menggunakan daun bidara dan bagaimana caranya? Nah, jadi ada ya, ada dalilnya, dan caranya itu 7 helai daun ditumbuk pada alat tumbuk yang terbuat dari batu, baik penumbuknya maupun alasnya dari batu, ya, baik hajarotain di antara dua batu. Ya, ditumbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam air, airnya dijampi, dibacakan ruqyah dengan muawizatain, dengan muawizat, kemudian sebagian diminumkan dan sebagian dimandikan kepada yang terkena sihir. Nah, boleh mengambil upah dari Al-Quran. Bagaimana kalau mendirikan klinik rukyah daripada masyarakat kedukun, sebagaimana yang dilakukan oleh sebuah yayasan di Makassar? Nah, sudah jelas tadi ya. Dan ada fatwa ulama tentang tidak bolehnya ya. Fatwa Syekh Shalal Fauzan tidak boleh untuk mendirikan klinik rukyah. Bagaimana dengan istilah tarang ati yang dilakukan oleh masyarakat Makassar? Al-Quran dibakar, lalu debunya dimasukkan ke air, lalu orang meminumnya biar hafal Al-Quran dengan mudah. Al-Quran dibakar, satu Al-Quran atau satu lembar saja, atau ada ayat Al-Quran dituliskan di kertas? Kalau Al-Quran dibakar, wah ini. Bagaimana cara yang menghafal kalau Al-Quran dibakar ya? Nah, ini tidak benar ya. Nah, bagaimana meruqyah rumah, kamar atau pohon? Apa yang harus kita lakukan jika jiwanya? Nah, meruqyah rumah, wallah alam kalau disediakan ruqyah, tapi memang hendaknya rumah itu dibacakan Al-Quran. Maksudnya kita sering membaca Al-Quran di rumah kita. Dalam satu hadis dari Imam Muslim, Al-Imam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Qur'an. Ya. Artinya bisa kita pahami Al-Qur'an bisa mengusir syaitan. Ya, dengan bacaan Qur'an dari yang ada di rumah syaitan terlari insyaallah. Namun apakah ini juga dikatakan ruqyah jampi-jampi? Ini kurang tepat ya. Tapi kita bacakan bahwasanya kita katakan ya disyariatkan bagi kita untuk sering membaca Al-Quran di rumah kita. Yang fadilahnya keutamanya syaitan tidak ada di rumah kita insyaallah taala. Nah. Kalau pohon ya enggak perlu ya. Biar saja jinnya di situ, mau ganggu orang tidak terserah ya. Karena yang diganggu pasti yang lemah jiwanya. Ya karena pengalaman ya. Ada di pondok kami dulu, ada pohon besar dekat kuburan. Yang diganggu apa ada orang diganggu oleh penunggu pohon itu karena orang itu memakai baju bela dirinya yang apa yang ada ilmu-ilmu anunya itu, tengah dalamnya. Jadi alasannya ketika dia menyerang orang ini katanya karena dia pakai baju silatnya yang ada gambar ya yang perguruan tenaga dalamnya. Sebenarnya dia seakan-akan menantang dia katanya ya. Jadi mesti yang dikenal orang-orang seperti itu ya. Jadi orang-orang yang insyaallah kuat imannya tidak akan diganggu. Demikian pula kalau ada jin yang menampakkan diri apa semua itu pasti menampakkan diri kepada orang-orang yang memang kurang kuat imannya, kurang istiqomah dalam beragama. Itu diganggu. Coba kita tanyakan kepada sebagian antum yang insyaallah istiqomah dalam agama, apa pernah apa di antara kalian siapa yang pernah lihat penampakan? Paling jarang-jarang ya. Mungkin ada tapi itu dulu waktu belum ngaji. Setelah ngaji apa antum pernah lihat penampakan? Hah? Walaupun ada yang pernah tapi kalau kita jumlahkan pasti hanya seberapa saja. Karena yang diganggu itu hanya orang-orang yang lemah iman. Lemah iman. Nah. Benarkah ada pocong, parakan, tuyul? Ini tidak ada kaitannya dengan ruqyah ya. Nah, ya ada lah. Itu kan gangguan jin semua itu ya. Cuma istilahnya saja yang ada yang istilahkan pocong, ada istilahkan tuyul. Semuanya itu jin semuanya. Bagaimana caranya menghilangkan jimat-jimat atau simpul-simpul yang ditanam di dalam tanah atau diletakkan di tempat yang mau disihir? Ya kalau tahu tempatnya diambil kemudian dibacakan ruqyah atau dibakar, ya dibakar itu caranya, dibakar atau dibacakan ruqyah atau kemudian dibuang di tempat yang lain, dimusnahkanlah istilahnya. Insyaallah sihirnya hilang. Nah, kalau ditahu tempatnya, cuma masalahnya tidak tahu tempatnya, ya. Maka kadang ada orang minta tolong sama jin untuk supaya perlihatkan tempatnya, minta tolong para jin yang lainnya. Ini tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Dan kalau tidak ketahuan tempat buhul-buhul simpul-simpul sihir itu, maka kita cukup dengan melemahkan pengaruh sihirnya saja. Terus-terus dibacakan insya Allah hilang. Ya. Insya Allah akan melemah sendiri, bahkan insya Allah hilang dengan sendirinya sihir tersebut. Allah Allah. Nah, mohon jelaskan, ada sebagian orang melakukan pelatihan rukyah syariah. Apakah hal ini dibolehkan? Ada tuntunannya atau tidak dari syariat kita? Kalau kita lihat praktiknya, jelas-jelas praktiknya salah-salah semua ya. Jadi bukan pelatihan namanya, tapi pembodohan. Ya kan? Karena praktiknya ternyata perempuan dipegang, dibanting, diajak gulat, ya. Nah, ini tidak benar. Jadi daurah seperti inilah caranya ya untuk mengetahui rukyah syariah itu bagaimana. Daurah-daurah seperti ini, ya. Dan kebetulan memang pembahasannya tentang rukyah, ya. Inilah, ya, caranya untuk memahamkan orang bagaimana rukyah yang benar. Apakah mengkhususkan membaca surat ayat tertentu dari Al-Quran termasuk perkara yang terlarang, misalnya membaca surat Al-Baqarah, Al-Jin dan seterusnya? Nah, secara umum bahwasanya semua ayat dan Al-Quran itu memberikan penyembuhan, karena ayat-ayat tersebut dia termasuk dalam kandungan Al-Quran. Artinya dia juga Al-Quran. Maka ayat apapun dia, insya Allah akan memberikan kesembuhan. Adapun mengkhususkan, ini perkara yang lain lagi, ya. Perkara mengkhususkan itu tidak benar. Walaupun memang ada sebagian ulama itu menganjurkan beberapa ayat, tapi ingat itu bahasanya anjuran saja, bukan mengkhususkan. Bukan mengkhususkan, ya. Paham ya? Kalau mengkhususkan, artinya tidak boleh tidak harus ayat itu dengan ada keyakinan-keyakinan yang ditambah-tambah, ayat tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Tetapi kita memilih beberapa ayat yang memang secara pengalaman, ya, itu memberikan pengaruh, maka tidak apa-apa. Kita pilih beberapa ayat-ayat, itu tidak apa-apa. Tapi ingat, bukan mengkhususkan. Bukan mengkhususkan. Paham ya? Bagaimana kita lihat buku-buku rukyah para ulama kita, itu memang ada berpanjuran ayat-ayat tertentu. Seperti surah Al-A'raf, itu kisah Nabi Musa bersama tukang sihir, surah Thaha dan yang lain-lainnya. Maka itu tidak mengapa, itu tidak mengapa. Paham ya? Nah. Mungkin cukup ya. Alhamdulillah, tidak bisa dibahas semua pertanyaan kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam jami'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.